Mana Manna, nada ditahan, maksudnya ditahan karena gunna, bukan ditahan karena mat. Cepat manna sirah. A'idha kunna izaman nakhira. A'idha kunna izaman nakhira. Qalu tilka idhan karratun khasira. Thank you. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ dengar. Wa amma man qala maqama rabbihi wa nahaha 'anil hawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَإِذَا كُنَّا Thank you. ya terakhir wabarakatuh. Alhamdulillah. ke-24. Faqala ana, ana di atasnya ada bulatan seperti nol. Ini memiliki fungsi apabila kita wasalkan, wasal itu menyambung ayat kata setelahnya. Alifnya tidak dimat, alifnya tidak dianggap. Tetapi apabila kita wasalkan, wasal tidak berhenti, karena ini di dalam Al-Quran banyak. Apabila kita berhenti di ayat yang di atasnya ada bulatan nol, semacam nol, ini harus dimatkan, alifnya dianggap. Kalau diwakafkan alifnya tidak dianggap, kalau diwakafkan alifnya dianggap. Baik. Saya berkata kita ambil ikuti. Faqala ana rabbukumul a'la. Ayat yang ke-27 misalnya a'antum ajaddu khalqan anissama, kita tahan, kita wakafkan di situ anissama. Kalau diwakafkan di hamzah harus ada nad, hendakkan suara. Nah, apabila ada nad kemudian setelahnya ada hamzah, ini harus dibaca dengan nadar. Contoh, saya baca. A'antum ashaddu khalqan anis sama banaha. Ini boleh. Kalau diwakafkan di hamzah. Kalau tidak diwakafkan, panjangnya seperti biasa tanda nadar. Kalau ditambung sampai terakhir tanpa berhenti di huruf hamzah, ini tanpa nazar, tanpa hentakan suara. Nah, kita baca, ana baca sendiri. A'antum ashaddu khalqan anis sama. Tanpa nabar. A'antum ajaddu khalqan anis sama. Dua bibir dengan menghimpun dua bibir kita dihimpun, tetapi jangan terlalu dimasukkan. Nah, cukup dihimpun. Baik, ada yang mau menambahkan? Komol 17 ya. Ihab, iya. Di seperti artinya ada koin ya. Ada poin ya. Apabila hamzah wasal, hamzah wasal itu alif yang di atasnya ada sok kecil. Itu namanya hamzah wasal. Alif yang di atasnya ada sok kecil. Karena di sana hamzah ada dua, hamzah qat'i dan hamzah wasal. Nah, apabila hamzah wasal masuk pada fi'il, maksud fi'il, zahaba ini kan fi'il, izhab kan fi'il amar. Nah, apabila hamzah wasal masuk pada fi'il, ini harus dilihat huruf ketiga. Apabila huruf ketiganya harokatnya fathah atau kasroh, hamzah wasal dibaca kasroh. Apabila huruf ketiganya itu fathah atau kasroh, ini kan apa ya? Nah, hamzah wasalnya dibaca kasroh. Nah, ini nanti di sana ada macam-macam. Hamzah wasal masuk pada huruf-huruf komariah, huruf-huruf samsiah dibaca kasroh. Hamzah wasal masuk pada isim, semuanya dibaca kasroh. Kalau masuk pada isim, kalau masuk pada fiil, ini harus dilihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, hamzah wasal dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzah wasal dibaca dhammah. Jadi ada gambaran. Nah, ini diantaranya adalah hamzah wasal huruf ketiganya fathah, maka dibaca kasroh. Berarti kita harus tahu juga isim, tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, juga harus tahu huruf komariah nanti bisa saiznya. Ya, ada lagi ya kan? Ya. Dal dibaca za. Tidak dibaca dengan za. Beda. Kalau huruf za ujung lidah bertemu dengan ujung gigi teratas, za. Kalau huruf dal itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi teratas. Berbeda. Da, coba antum dengar. Da huruf da ya, dal. Da dengan ra beda, ra dengan da beda. Kalau dianggap sedikit tidak kita bunyinya seperti ini, da ini keliru. Kalau secara hukum keliru, tetapi secara makna insya Allah tidak berubah maknanya. Kalau secara hukum tajwid keliru. Baik. Ya, kecuali dia baca hurufnya salah atau harokatnya salah. Misalnya seharusnya bacanya da, dia baca ra. Ini keliru. Nah, atau merubah harokatnya, ini juga bisa merubah maknanya. Ya, kita cukupkan. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah. Shalallahu alaihi wa sallam. السلام عليكم ورحمة الله.